Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharuhu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, jamaah kaum muslimin wa muslimah yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini, masih di hari-hari yang agung ini, kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita mempelajari kitab Lumah Al-I'tiqad, yani akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, wa yuhsyarun nasu yaumal qiyamah. Meneliti ya. Wa yuhsyarun nasu, dan nanti orang-orang itu akan dikumpulkan. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Hufatan, tanpa alas kaki, ngebak. Uratan, telanjang, enggak memakai pakaian. Ghurlan, belum dikhitan, yani masih belum dikhitan. Buhman, buhman itu enggak bawa apapun juga. Fayaqifuna fi mauqifil qiyamah, mereka itu pun berdiri di tempat kiamat, di padang mahsyar. Hatta yashfa'a fihim nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada mereka. Wa yuhasibuhumullahu tabaraka wa ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menghisab mereka. Wa tunsabul mawazin, timbangan-timbangan amal pun ditegakkan. Wa tunsyarud dawawin, buku-buku catatan amal disebarkan. Wa tatayara suhuful a'mal ilal aiman wa syamail, tatkala itu lembar-lembar catatan amal berterbangan, ada yang diterima dengan tangan kanan, ada yang diterima dengan tangan kiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yamini, adapun orang yang diberi kitabnya dengan tangan kanan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka niscaya dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia itu akan balik bersenang-senang, senang dengan keluarganya. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahrihi, adapun yang diberi kitab dari belakangnya. Fasawfa yad'u thubura, maka dia akan teriak-teriak, yani wa yasla sa'ira, dan dia itu akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Para pendengar sekalian, Allah wa yakum, di antara hal-hal yang wajib untuk kita imani dalam perkara-perkara gaib yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, setelah jadi kaum muslimin, manusia itu dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, mereka digiring oleh Allah dan dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka dikumpulkan di padang mahsyar itu, padang mahsyar itu satu padang, satu tempat yang datar. Tidak ada lembah, tidak ada bukit, tidak ada gunung, tidak ada pohon. Jadi semua yang ada di muka bumi sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat berada di tempat yang sama. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu yani wa ta'ala. Tidak ada tempat berteduh, tidak ada naungan, tidak ada lembah, tidak ada gunung, sehingga orang itu bisa berlindung di tempat-tempat tersebut. Jadi di tempat-tempat tersebut. Nah, tatkala dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kondisinya persis tatkala dia lahir. Tidak memakai alas kaki, telanjang bulat, tidak memakai pakaian apapun. Dia pun dikumpulkan oleh Allah dalam kondisi belum dikhitan, tidak bawa barang sedikit pun, persis kayak tatkala dia keluar dari rahim ibundanya. Tidak ada seorang pun manusia lahir ngono kok terus wis make jam tangan. Bapak ya ajaib. Lahir wis pake dasi ngono. Semua orang lahir dalam kondisi tidak membawa apa-apa sama sekali. Jadi tidak membawa apa-apa. Nah, ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya. Mereka di situ itu lama sekali. Mereka di padang mahsyar itu sangat lama sekali, puluhan tahun. Bukan puluhan tahun, puluhan ribu tahun. Mereka di padang mahsyar tersebut, matahari Allah dekatkan. Sedekat 1 mil, 1,8 atau 1,6 atau 1,8 kilometer. Dekat. Tatkala itu penentu adalah amal kebajikan. Barang siapa orang-orang yang tatkala itu menjadi orang-orang yang berhak untuk mendapatkan naungan dari Allah, tatkala tidak ada naungan kecuali naungannya, maka tatkala itu beruntunglah orang-orang yang Allah naungi. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah naungi nanti di padang mahsyar. Tatkala itu tidak ada seorang pun yang bisa bernaung kecuali dengan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk menjadi salah satu di antara 7 kelompok tersebut, 7 golongan tersebut, agar kita selamat nanti tatkala di padang mahsyar. Bertahun-tahun, puluhan tahun, puluhan ribu tahun mereka di situ, kalau dalam kondisi tidak ada naungan sedikit pun, maka itu adalah satu hal yang sangat amat memberatkan. Dalam kondisi macam itu, Allah Subhanahu wa taala tidak segera datang untuk menghisab. Dalam kondisi macam itu, mereka dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berinisiatif, manusia tatkala itu inisiatif minta pertolongan para nabi ulul azmi. Yani dengan harapan Allah segera menghisab mereka sehingga selesailah ketidakjelasan pada mahsyar. Karena mereka tahu pada mahsyar itu hanya tempat ngumpul, tapi penuh dengan kesusahan. Ujung manusia itu kalau selamat dia akan masuk ke dalam surga, dan kalau dia enggak selamat maka dia akan masuk ke dalam neraka. Tapi kan jelas taruhan, yang jelas masuk ke dalam surga, jelas dia itu masuk ke dalam neraka. Mereka datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam menolak, katanya pernah berbuat dosa memakan buah dari satu pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang kepada Nabi Nuh. Yani Nabi Nuh merasa tidak sanggup karena dia merasa gagal dalam berdakwah, enggak sabar. 950 tahun berdakwah. Yani selalu dihina, selalu diejek, selalu disakiti. Yang paling ujung kaumnya menantang untuk didatangkan azab. Nih kalau kamu benar-benar yang kamu katakan itu benar, wis datang no azab ae. Maka Nabi Nuh tertantang dengan tantangan itu, beliau mengangkat kedua tangannya lalu mengatakan, "Ini Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara." Ya Allah, jangan sisakan satupun manusia di kaum bumi. Allah menghancurkan mereka dengan banjir bandang yang dahsyat. Beliau merasa enggak sabar dalam dakwah. Kok sampai doa semacam itu? Beliau malu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berangkatlah orang-orang itu kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun merasa enggak siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Beliau merasa tidak pantas untuk melakukan itu karena pernah berdosa. Dan dosa beliau adalah bohong 3 kali seumur hidup. Berdusta, berbohong 3 kali seumur hidup. Padahal bohongnya beliau termasuk bohong-bohong yang dibenarkan. Kalau dalam bahasa yang syariat namanya kadzib at-tauriyah, bohong yang tauriyah, bukan bohong murni. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun angkat tangan, merasa bahwasanya beliau enggak siap karena pernah membunuh jiwa tanpa jalan yang dibenarkan. Mereka akhirnya datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun enggak siap, tapi beliau tidak menyebutkan alasannya. Akhirnya mereka pun datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Lalu beliau mengatakan ana laha, ana laha, ana laha. Memang syafaat untuk masalah ini itu adalah milikku, itu adalah milikku, itu adalah milikku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud di bawah arsy. Jadi memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah mengilhamkan kepada nabinya itu untuk memuji Allah dengan sesuatu yang belum pernah diungkapkan oleh manusia selama ada di muka bumi ini. Tidak Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, dan tidak Rasulullah pada waktu beliau masih di alam dunia. Ilham itu Allah dapatkan, ilham itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapatkan tatkala beliau bersujud di bawah arsy. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad irfa ra'saka isfa tu syaffa wa salatullah. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah sesuatu, mintalah yang kau minta, niscaya yang kau akan dikabulkan. Berilah syafaat yang kau mau melakukannya, niscaya yang kau akan diberi syafaat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah untuk segera diproses hisab perhitungan amal perbuatan manusia. Makanya boleh mengatakan setelah itu fayuhasibuhumullahu tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala menghisab amal perbuatan manusia. Tidak ada satupun amal yang tersisa kecuali akan dihisab jadi oleh Allah Subhanahu jadi wa ta'ala. Yang pertama kali akan Allah hisab adalah amal ibadah. Dan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah dalam amal ibadah adalah salatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat itu as-shalah. Masalah sholatnya. In shalahat shalaha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Jika sholatnya baik, maka amal ibadah-ibadah yang lain pun secara umum baik. Jika sholatnya jelek, maka amal-amal ibadah yang lain pun terasa jelek. Jadi itu yang pertama. Setelah proses terhadap amal ibadah, menghisab amal ibadah selesai, maka yang kedua. Dan hisab yang kedua itu jauh lebih berat. Hisab yang kedua itu adalah hisab hukum-hukum muamalah antar manusia dengan manusia, dengan sesama. Dan yang pertama kali akan Allah hisab dalam yakni perhitungan amal yang satu ini adalah darah. Inna awwala ma yuqdha bihi banu Adam ad-dima. Sungguhnya yang pertama kali akan dihisab oleh Allah, dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dalam masalah manusia, antara manusia adalah masalah darah. In awwalu ma yuqdha bainan nas yaumil qiyamah fid dima. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah nanti pada kiamat adalah darah. Dua hadis itu tidak bertentangan. Ini yang pertama. Salat itu amal pertama yang dihisab yang kaitannya dengan ibadah. Sedangkan darah itu amal pertama yang dihisab yang kaitannya dengan hak-hak antar manusia. Jadi hak-hak jadi antara manusia. Tatkala itulah perhitungan yang paling berat. Tapi Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Allah membagi manusia tatkala itu menjadi dua. Yang pertama, kalau hamba-hambanya yang beriman, yang berjuang, beramal saleh, berusaha dalam hidup itu untuk menegakkan agama, berusaha dalam hidup itu untuk menjalankan syariat, meskipun ya tidak ada seorang pun yang lepas dari kesalahan, muncul malas, muncul jadi hawa nafsu nih, kadang-kadang berbuat kesalahan, kadang-kadang malas dalam menjalankan kewajiban dan macam-macamnya, maka mesti dia akan menghadap Allah dengan kesalahan. Orang-orang semacam itu yang akan dihisab oleh Allah dengan hisabai yasira. Yani dengan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang ringan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Maka Aisyah pun bertanya, ya Rasulullah, mal hisabul yasir? Hisab yang ringan itu apa? Hisab yang ringan itu apa? Maka beliau mengatakan, an yanzura fi kitabihi fayatajawaza anhu. Allah itu cuma meriksa buku rapoti, terus Allah maafkan. Yuk, diperiksa yang wedi. Tapi kemudian Allah maafkan. Di dalam sebagian riwayat yang lain, makna hisaban yasira itu Allah Subhanahu wa taala memeriksa buku catatan amalnya. Ditunjukkan satu demi satu kesalahannya. Yani pa sampean biyen tau gak salat yo. Iki catatane yo. Nggih. Sampean dulu pernah berbuat gini, iya. Sampean dulu pernah melakukan kesalahan ini, iya. Orang itu senosa lemes, remok, ngono. Karena semua kesalahan sekarang terpampang di depan mata dan itu ditunjukkan satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa sudah akan hancur. Dia merasa sudah akan jadi binasa. Dia itu merasa bahwasanya dia itu akan masuk ke dalam neraka. Maka kemudian Allah mengatakan, "Wahai hamba-Ku, sebagaimana dahulu Aku tutup dosa-dosamu, maka sekarang Aku maafkan dosa-dosamu dan Aku masukkan engkau ke dalam surga." Ini itu namanya hisab yasir. Untuk siapa ini? Untuk seorang mukmin yang berjuang semaksimal tenaga untuk menjadi orang mukmin yang baik. Tapi meskipun pasti dia akan terjerumus dalam kesalahan karena kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Jadi sebaik-baik semua anak Adam itu orang yang banyak salahnya. Jadi dan sebaik-baik orang yang banyak salahnya itu orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lainnya, jadi masalah itu semacam itu. Adapun kalau dia itu orang kafir, kalau dia itu orang mukmin yang fajir, orang yang ngaku beragama Islam tapi tidak kenal agamanya, enggak kenal azan, enggak kenal kewajiban, enggak kenal haram, enggak bergeming tatkala dia mendengar azan, tidak bergeming tatkala hadir Ramadan. Meskipun dia itu mengaku muslim, orang-orang yang meninggal dunia dalam kondisi fajir semacam itu, mereka orang-orang yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan detail satu persatu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yuhasubu illa halak." Tidak ada seorang pun yang dihisab oleh Allah kecuali pasti akan binasa. Pasti akan hancur. Kenapa? Karena orang itu akan lebih banyak kesalahan dibandingkan dengan kebaikannya, terutama pada waktu-waktu ini. Kesalahan itu maksudnya akhwan, bukan kesalahan yang nampak. Kesalahan yang nampak manusia itu kan jarang toh, terutama ada wong sing duwe isin. Tapi kesalahan yang paling banyak itu adalah tatkala orang itu menyendiri. Dan sebenarnya patokan kebaikan seorang hamba itu bukan tatkala dia di lapangan terbuka, di halayak ramai, tapi patokan kebaikan seorang hamba adalah tatkala dia sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal itu yang akan menjadikan Allah menentukan hidupnya. Baik dan hidupnya seorang hamba dunia dan akhirat sangat ditentukan oleh amal-amal batinnya. Amal-amal sendirian dia, adapun amal luar itu baik, tapi banyak orang yang mampu, banyak orang yang mampu. Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah kalau ridho pada seorang hamba, rata-rata ridhonya itu adalah dengan amal batin. Maka Allah akan menjadikan dia orang yang baik, orang yang mukmin yang saleh dunia, sebelum nanti menjadi orang yang bahagia di alam akhirat. Wallahu a'lam. Baik, itu dihisab. Lah, salah satu di antara proses hisab itu adalah ditegakkannya timbangan. Ini ditegakkannya timbangan. Buku rapot itu diberikan, buku catatan amal itu diberikan. ada orang-orang yang berbahagia menerima dengan tangan kanannya dengan senyum karena dia menerima buku rapot itu dengan segala kebaikannya. Amal baiknya lebih banyak dibandingkan dengan amal buruknya. Jadi amal baiknya daripada jadi amal buruknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man utiya kitabahu bi yamini. Orang yang diberikan kitabnya lalu dia terima dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Hisabnya itu akan ringan dengan gambaran tadi. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia itu akan balik kepada keluarganya, bertemu kepada keluarganya nanti dengan senang. Ini bertemu dengan keluarganya dengan senang. Adapun orang-orang yang dia itu jahat, durhaka, durjana, yang menerima nyanyi rapotnya dengan tangan kiri, mereka teriak-teriak penyesalan dan akan masuk nanti ke dalam neraka jahanam. Amal perbuatan pun ditimbang, ditegakkanlah timbangan untuk menjadikan hisab itu nyata. Para ulama berselisih yang ditimbang itu apa nih? Sebagian antara mereka mengatakan yang ditimbang itu buku rapoti. Sebagian antara mereka mengatakan yang ditimbang itu amali. Sebagian lagi antara mereka mengatakan yang ditimbang itu uangi. Gak terlalu penting. Yang penting tatkala itu ditimbang. Dan yang menjadi penentu berat dan tidaknya itu bukan fisik, bukan orangnya, tapi amal perbuatannya. Tapi dia itu adalah jadi amal perbuatannya. Nah, itu adalah beberapa masalah ghaib yang akan menjadi nyata nanti kalau kita sudah masuk ke dalam alam kubur dan kita sudah memasuki jadi apa alam akhirat. Beliau melanjutkan, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala melanjutkan, wal mizanu lahu kaffatan wa lisan. Dan timbangan itu mempunyai dua apa jenengnya? Dua daun timbangan. Walisan, dan punya lisan. Tuzanu bihil amal, yang digunakan untuk menimbang amal. Kok ono lisane? Timbangan ini timbangan neraca. Koyok gambari pengadilan. Ini ono sing tali tegak begini. Terus ada timbangan kanan kiri. Lah yang tegak itu namanya lisan. Jadi bu, kalau dalam bahasa Arab namanya itu lisanul mizan. Jadi lisan. Bahasa Indonesia ya bu. Sempurna. Nah, tuzanu bihil a'mal. Faman takulat mawazinuhu, barang siapa yang timbangannya itu berat, timbangan amalnya itu berat, amal kebaikannya itu berat. Faulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya. Faulaika alladhina khasiru anfusahum, merekalah orang-orang yang merugi hidupnya. Fi jahannama khalidun, mereka kekal di dalam neraka jahannam. Para fitnah azani Allah wa yakum. Lepas dari masalah perselisihan para ulama yang ditimbang itu apa nih? Baik kita katakan yang ditimbang itu orangnya, ini, atau kita katakan yang ditimbang itu buku catatan amalnya, atau yang ditimbang itu adalah amal perbuatan itu sendiri, itu gak terlalu penting. Dan itu kalau dalam kajian akidah masuk dalam furu'ul akidah, pembahasan cabang-cabang akidah, bukan pokok-pokok akidah. Yang merupakan pokok akidah adalah kita meyakini akan adanya timbangan nanti di hari kiamat. Itu yang pokok, yang mengingkarinya bermasalah. Tapi kalau sudah pada cabang-cabang masalah akidah, itu masalah ringan. Perselisihan dalam masalah itu mirip-mirip perselisihan dalam masalah fikih. Jadi tidak ada saling membid'ahkan, apalagi saling mengkafirkan. Karena memang para ulama sendiri berselisih tentang jadi masalah tersebut. Yang penting bahwasanya orang itu akan ditimbang amal perbuatannya atau bukunya atau apa, akan ada timbangan untuk menentukan apakah dia layak untuk masuk ke dalam surga ataukah dia menjadi orang-orang yang sengsara tatkala dia itu dalam neraka. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat itu wali nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam haudun fil qiyamah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki telaga nanti di hari kiamat. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Airnya lebih putih dari susu. Wa ahla minal asal. Dan lebih manis dibandingkan madu. Wa abariquhu adadu nujumis sama. Ceratnya tekoni. Kamu coba banyu minum itu loh. Itu sejumlah bintang-bintang di langit. Man syariba minuhu syurbatan. Barang siapa yang bisa meminum meskipun seteguk saja, lam yadhma ba'daha abada, maka dia tidak akan pernah haus selamanya. Ini tidak akan jadi pernah jadi haus selama-lamanya. Perhatikan azanillahu wa iyyakum. Telaga ini bukan telaga Kautsar. Telaga Kautsar itu adanya di surga Firdaus. Dari telaga Kautsar itulah semua telaga-telaga di surga mendapatkan air. Sumber semua telaga di surga itu dari Kautsar. Dan telaga Kautsar itu adanya di surga Firdaus. Adapun ini telaga yang ada di padang mahsyar. Yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diberikan oleh Allah kepada seorang nabi pun. Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki haud. Sifat dari haud itu disebutkan dengan penuh keagungan. Ini sifat dari haud itu disebutkan dengan penuh keagungan. Dalam beberapa riwayat yang sahih kalau kita gabungkan, panjangnya itu 1 bulan perjalanan. Jadi wong mlaku naik unta, orang naik pesawat ya, naik unta. Sampai sebulan itu mencapai berapa kilometer, itu panjangnya telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebarnya pun 1 bulan perjalanan. Ini lebarnya pun 1 bulan jadi perjalanan. Luas. Nek wong numpak onto mlaku weh. Saulan iki bengi ya turu. Ngono ku kira-kira nyampe pirang kilo. Sedina itu wong mlaku numpak onto ku numpak sapi mestina isu mulai subuh sampai maghrib baru berhenti. Ngono ku kira-kira berapa kilo? Numpak wong mlaku iku nek kalau sak jam sampai berapa kilo ya? Melaku-melaku 1 jam melaku. Gak mandek-mandek. 5 kilo. 5 kilo. Wes di hitung-hitung dewe. Wes anggaplah 5 kilo. 5 kilo ping rolas suwida 60 kilo. 60 kilo kali 30 180 kilo. 1800. Ya bener ya? 1800 kusini Jakarta balik lagi Surabaya. Yo, bener ya? Yo, sini Surabaya Jakarta kan 900. Jadi Surabaya nyampe Jakarta balik lagi Surabaya. Sepanjang itu kira-kira, kisah kira-kira ini telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selebar itu sak pulau Jawa, terus pulau Jawa, terus sak Indonesia. Kira-kira apa itu ceretnya gelasi untuk ngambil air minum itu sejumlah bintang-bintang di lautan. Ini bintang-bintang di langit. Sampai salah kabeh. Airnya putih kayak susu, manis kayak madu, baunya wangi lah, gak enak untuk saat baunya wangi. Wangi Indonesia juga enak, tapi di sana ini itu adalah wangi yang tidak membuat masalah tatkala minum. Ini tatkala dia itu minum, semua orang mukmin akan bisa masuk datang dan meminum air itu. Kalau sudah minum, meskipun dia puluhan tahun di padang mahsyar, gak akan merasa haus. Jadi meskipun dia itu puluhan tahun di padang mahsyar, dia gak akan haus. Karena Rasulullah mengatakan, siapapun yang minum setekuk dari telaga yang aku miliki telagaku, maka lam yadma abadan. Ini lam yani yadma abadan. Dan telaga itu sekarang sudah ada, pernah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wa inni wallahi la anzur ila haudil an. Saya sekarang sudah melihat bentuk telagaku nanti di padang mahsyar. Jadi nanti di padang mahsyar. Dan ingat para jemaah sekalian, ini itu bukan Kautsar ya. Telaga Kautsar itu telaga lain. Ini telaga lain yang adanya di Firdaus, juga miliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi aliran Firdaus itulah yang nyampe ke telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi telaga itu telaga yang paling besar. Semua nabi itu punya telaga tapi kecil-kecil. Yang saya katakan tadi bahwa cahaya itu khusus telaganya Rasulullah karena yang paling gede. Semua nabi itu punya telaga tapi kecil-kecil. Tapi telaganya Rasulullah yang paling besar, yang paling besar di antara semua telaga-telaga yang dimiliki oleh para nabi. Wallahu yani a'lam bissawab. Tapi kalau orang itu menyimpang dari jalan agama, menyimpang dari syariatnya Rasulullah, diusir. Mau enggak bisa masuk. Ada beberapa orang itu yang datang. Kemudian jadi mereka itu diusir, enggak boleh masuk. Jadi enggak boleh masuk. Rasulullah kenal mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ashabi, mereka itu sahabatku ya Rasulnya Allah. Mereka itu sahabatku." Maka Allah mengatakan, "Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Yani kamu itu enggak tahu apa yang diperbuat oleh mereka setelah kamu meninggal dunia. Mereka itu membuat perkara-perkara baru dalam agama setelah mereka itu meninggal dunia. Siapa mereka ini? Orang-orang munafik yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tidak tahu kalau mereka orang munafik. Ini maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ikhsa man ghayyara ba'di." Yani menjauhlah, celakalah orang yang merubah agama setelah aku. Jika orang-orang itu dikenal oleh Rasulullah saja harus terhalangi, enggak bisa minum telaga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena merubah agama, bagaimana orang yang enggak pernah diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Jadi itu bahayanya orang-orang yang merubah agama, orang-orang yang membuat perkara-perkara yang baru dalam agama. Hanya kalau untuk menfonis ini enggak ada contohnya, itu ada contohnya, itu butuh ekstra hati-hati. Ini butuh ekstra hati-hati. Serahkan itu kepada ahli ilmu. Serahkan itu kepada yakni para ulama terpercaya atau yang menukil dari mereka, yakni untuk bisa memastikan bahwasanya itu termasuk di antara perbuatan-perbuatan yang melanggar kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Was-siratu haqqun yajuzuhu al-abrar wa yazillu bihi al-fujjar. Setelah itu maka orang-orang itu melewati jembatan sirat. Was-sirat dan sirat itu sebuah kebenaran. Yajuzu al-abrar, yang bisa dilewati oleh orang-orang yang baik. Wa yazillu anhu al-fujjar, dan orang-orang yang jahat pun akan tergelincir. Apa itu sirat? Sirat itu jembatan yang terbentang di atas neraka. Di ujungnya sana adalah surga. Siapa yang selamat sampai di ujung, maka dia bisa masuk ke dalam surga. Barang siapa yang tergelincir, maka dia akan tergelincir masuk ke dalam neraka. Semua orang akan melewati yakni sirat ini. Semua orang akan melewati atasnya neraka. Dan itu makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan melewati neraka. Maksudnya apa? Lewat di atasnya neraka, melewati yakni sirat tersebut. Yakni melewati yakni sirat tersebut. Sirat ini para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat mengerikan. Ini sangat mengerikan. Jembatan itu dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, jembatan itu lebih tipis dibandingkan dengan rambut dan lebih tajam dibandingkan dengan pedang. Dan itu harus dilewati. Di kanan kirinya, kanan dan kirinya banyak kait-kaitan menyambar. Siapa yang tersambar maka akan masuk ke dalam neraka. Orang tatkala melewati sirat maka sangat tergantung kepada amal perbuatannya. Ada orang itu fayamurul mu'minuna qatar fil ain. Ada orang-orang mukmin itu yang lewat kayak kejapan mata. Secepat kilat melipnya ini melesat gitu masuk sampai ke ujung pintu surga. Merekalah orang-orang papan atas, para nabi, para rasul, para syuhada, para siddiqin. Ada orang-orang itu yang jalan biasa, banter tapi yang koyo angin, tapi kaca cepat kilat. Ada yang kurang banter koyo manuk, koyo burung, ngerti ya? Ada yang kayak kuda, ada yang jalan biasa. Ini ada yang jalan biasa, ada yang merangkang ngono sing ngesok. Ini ngerti ngesok kan? Berjalan pada pantatnya itu loh. Siapa yang berhasil menembus itu maka dia akan sampai di ujung surga. Tapi kalau dia gagal, dia akan terjerumus ke dalam neraka jahanam. Jadi para jemaah sekalian, perjalanan alam akhirat itu perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan yang panjang mulai dari orang dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan puluhan ribu tahun di padang mahsyar, dihisab, diberikan nyanyi buku pencatat amalnya, ditimbang. Jadi kemudian jadi mereka itu, jadi kemudian mereka itu diperintahkan untuk melewati jembatan. Itu adalah perjalanan panjang kehidupan manusia. Dan apa yang akan kita alami di sana sangat ditentukan oleh amal perbuatan kita tatkala kita hidup di alam, di alam dunia. Tatkala jadi kita itu ini hidup di alam dunia. Dan ini masih cerita, namanya juga perkara gaib, masih cerita, tapi nanti akan menjadi sebuah kenyataan. Sebelum kita menyesal di hari itu nanti, maka hendaknya kita menyiapkan diri semumtak atau semaksimal mungkin untuk menghadapi peristiwa yang agung tersebut. Wallahualam. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa yashfa'u nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, dan nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat. Fi man dakhala an-nar min ummatihi, terhadap orang yang masuk ke dalam neraka dari kalangan umatnya. Min ahli al-kaba'ir, di antara pelaku dosa besar. Fa yakhrujuna bi syafa'atihi, mereka pun keluar dari neraka dengan syafaatnya. Ba'da mahtaraku, setelah mereka terbakar. Wasaru fahman wa humama, mereka itu jadi arang dan kosong. Fayadkhulunal jannah bi syafa'atihi, mereka itu pun masuk ke dalam surga dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walisairil anbiya wal mu'minin wal malaikah syafa'at, semua para nabi, semua orang mukmin, semua malaikat itu pun punya syafa'at. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wala yashfa'una illa liman irtala, dan tidaklah mereka memberi syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridai. Wa hum min khasyyatihi mushfiqun, dan mereka itu sangat rindu kepada, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tanfa'ul kafira syafa'atus syafi'in, syafaatnya orang tidak akan memberi manfaat kepada orang kafir. Apa hadis ini tidak bertentangan dengan hadis tadi katanya syafaat itu hanya milik Rasulullah? Tidak. Syafaat itu ada dua. Syafaat tatkala masih proses mahsyar itu yang memilikinya hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pun Nabi Ulil Azmi tidak memilikinya, apalagi manusia-manusia yang lain. Tatkala orang di padang mahsyar itu semua orang itu pelit. Semua tidak kenal kawan, tidak kenal kerabat, tidak kenal orang tua, tidak kenal anak. Pada waktu itu digambarkan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Semua orang lari dari istrinya, orang tuanya, anaknya, kerabatnya, saudaranya. Semua orang itu ngurusi diri sendiri-sendiri. Semua orang itu ngurusi jadi urusannya masing-masing di padang mahsyar. Sampai tatkala itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, tatkala menafsirkan ayat ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu dalam tafsirnya, ada orang tua itu kebingungan, merasa amali saya kurang. Dia kemudian cari istrinya. Istriku, bukankah aku suamimu? Iya. Bukankah kamu itu jadi dulu saya sering berbuat baik sama kamu? Iya. Sekarang saya mohon kebaikanku dibalas, berikan kepadaku sedikit aja dari amal perbuatanmu, dari amal kebaikanmu. Istrinya gak mau. Jadi masing-masing kita urusi diri kita masing-masing. Anaknya pun begitu, semuanya pun begitu. Tapi itu di mana ya Ikhwan? Di padang mahsyar. Tapi tatkala urusan mahsyar wis selesai, perhelatan mahsyar sudah selesai, ada yang alhamdulillah berhasil masuk ke dalam surga, itu adalah kenikmatan abadi. Ada yang kemudian dia itu gagal terjerumus ke dalam neraka. Tatkala itulah orang yang di surga itu ni wong kondisi wis normal kan kikilingan to. Tule ndi bapakku, ora ono. Ndi anakku? Di mana koncoku? Di mana apa? Tatkala itulah orang-orang itu pun bisa memberi syafaat. Jadi tatkala orang itu bisa untuk memberi syafaat. Ini. Di sini sebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wa sallam rahimahullahu yani ta'ala. Jadi tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kepada orang-orang yang masuk ke dalam neraka dari kalangan umatnya, dari orang-orang pelaku dosa besar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat. Semua orang berhak memberi syafaat. Orang yang menghafalkan Al-Qur'an memberi syafaat kepada keluarganya. Orang yang mati syahid memberi syafaat kepada keluarganya. Jadi orang-orang yang selalu bersama-sama dalam kebaikan memberi syafaat kepada teman-temannya, memberi ini syafaat kepada teman-temannya. Tapi syafaat itu akan gagal jika yang diminta disyafaati tidak Allah ridhoi. Jadi ojo ngandalkan anakku wong soleh kok aku menoleh syafaati. Jadi Allah ridho karo sampean. Kau. Jadi karena syafaat itu hanya limanir tadha, kepada orang yang Allah ridhoi. Jadi jangan ngandalkan anak, jangan ngandalkan saudara, jangan ngandalkan itu. Jadi sebenarnya berharap mendapatkan syafaat itu boleh-boleh aja. Semacam beberapa bisu yang beberapa waktu lalu menyebar, nanti kalau kamu masuk surga cari aku ya. Ini gak ketemu takokno ning Allah. Layoni sampean termasuk orang yang berhak dikasih syafaat. Layoni saudara iku iling karo sampean. Nek kok. Jangan bicara itu. Tapi kita berusaha kita masuk surga tanpa syafaat. Kita berusaha masuk ke dalam surga tanpa harus diberi syafaat. Kenapa? Yen masuk surga itu kadang-kadang yo ora ilingan. Ini mlebu neraka meskipun dilutut yo. Yo loro kabeh. Ini. Kita berusaha untuk melakukan hal itu, tapi dalam kondisi semacam itu syafaat itu berlaku. Para nabi punya syafaat, para malaikat punya syafaat, para orang-orang mukmin punya syafaat. Semua orang itu bisa memberikan syafaat, tapi punya syarat satu. Yang diberi syafaat itu Allah ridhoi. Yang diberi syafaat itu yakni Allah ridhoi. Sampai di ujung dari proses itu Allah mengatakan para malaikat sudah memberi syafaatnya. Jadi kemudian para nabi sudah memberi syafaatnya, orang-orang mukmin sudah memberi syafaatnya, tinggal saya arhamur rahimin. belum memberi syafaatnya. Faqabadha qabdatan finnar, dalam bahasanya Rasulullah, Allah pun menggenggam, yakni genggaman, satu genggaman di neraka. Kemudian dikeluarkan dari neraka siapapun yang ada dalam hatinya setitik keimanan. Tapi ya ojo arep-arep. Maksudnya ojo arep-arep itu niku suwi lho iku. Jadi itu lama. Buktinya apa? Jadi ba'da mahtaraku wasaru fahman. Setelah mereka terbakar, wis dadi areng. Wis dadi areng, wis kosong. Ngene yo. Baru kemudian Rasulullah memberi syafaat. Lha wis kosong koyo ngono kok mbok pirang tau. Ini dalam neraka. Wallahu a'lam. Mengharap syafaat itu boleh, tapi jangan mengandalkan syafaat. Karena yang kita harapkan adalah kita masuk surga tanpa syafaat orang lain, sehingga kita tidak mampir ke dalam neraka. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, ini yang kita pelajari. Insyaallah kita lanjutkan dari pertemuan yang akan datang pada bab-bab berikutnya bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Baik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa sallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.